betapung hati jatuh, jatuh eh. Nona pun rambu panjang tak ure, denggaya bajala, balenggang lombose. Beta kira nona Itali, tapi bukan. Beta sangka nona Brasil, tapi bukan. Beta kira nona Spanyol, tapi bukan. Siapa tahu nona Ambon, nona Ambon Belanda eh. Nona hey, yo nona hey. Oh kalau beta inga-inga se, beta sen dapat tidur eh. Oh nona hey, hey, yo nona hey. Inga waktu mau berpisah, se polo beta katon dua mana dise. Oh yeah, oh yeah, rasa mau mati. Betapung hati jatuh, jatuh eh. Nona pung rambu panjang tak ure, denggaya bajala, balenggang lombose. Beta kira nona Itali, tapi bukan. Beta sangka nona Brasil, tapi bukan. Beta kira nona Spanyol, tapi bukan. Siapa tahu nona Ambon, nona Ambon Belanda eh. Oh yeah, oh yeah, nona Ambon Belanda eh. Nona hey, hey, je nona eh. Oh kalau beta beta sen dapat tidur eh. Nona hey, yo nona hey. Inga waktu mau berpisah, sepolo beta katon dua mana gise. Oh yeah, oh yeah, rasa mau mati eh. Nona hey, hey, yo nona hey. Kalau beta inga-inga se, beta sen dapat tidur eh. Yo nona hey, hey, yo nona hey. Inga waktu mau berpisah, se polo beta katon dua mana nise. Oh yeah, oh yeah, rasa jantung mau se. Oh yeah.